يعرفونه فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي حفظكم الله، فدهريني إن شاء الله تعالى dalam rangka menyambut tamu yang sebentar lagi akan menghampiri kita, yaitu bulan Ramadhan. Sebagaimana halnya apabila kita kedatangan tamu saudara atau orang tua yang akan berkunjung ke rumah kita, maka kita akan mempersiapkan segala hal. Maka demikian pula Ramadhan, hendaknya seorang muslim mempersiapkan perjumpaan dengan bulan yang penuh berkah ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya yang diriwayatkan Imam At-Tabarani dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, akan datang kepada kalian bulan Ramadhan, syahrul barakatin, bulan yang penuh berkah. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'arullaha min anfusikum khaira. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka perlihatkan kepada Allah dari hati kalian, dari diri kalian yang terbaik. Maka di sini ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyambut Ramadhan, hendaknya seorang muslim mempersiapkan di dalam dirinya dan memperlihatkan, menampakkan kebaikan apa yang ada di dalam dirinya. Dan di dalam agama kita, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hukum muamalah yang paling utama antara seorang hamba tatkala berinteraksi dengan Rabbnya adalah pada hatinya. Adalah pada hatinya. Dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat, artinya tidak menjadikan, standar penilaian pada kalian, tidak melihat, hanya semata-mata melihat jasad dan harta kalian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya semata-mata melihat bentuk tubuh, rupa, postur kalian, atau melihat kepada harta-harta kalian. Bukan ini patokannya. Tapi kata Allah, yang menjadi patokan adalah walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah melihat pada hati dan apa yang tumbuh lahir dari hati ini. Akan tetapi Allah melihat dari hati dan apa yang tumbuh dari hati ini. Apa yang tumbuh dari hati? Yaitu tingkah laku, perbuatan dan amalan seorang. Semuanya itu lahir dari hati. Yang menjadi al-ba'ith, semuanya itu yang menjadi pendorong lahirnya amalan, baik itu ucapan maupun perbuatan anggota tubuh, adalah hati. Apabila hati antara seorang hamba dengan hamba yang lain sama, maka produk yang dihasilkan oleh mulutnya, anggota tubuhnya akan sama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, menceritakan tentang umat-umat yang banyak. Tapi umat-umat yang banyak ini, yang berbeda masa, berbeda waktu dan berbeda tempat, tapi produk yang dihasilkan oleh mulut mereka sama, ucapan mereka sama. Kemudian Allah sebutkan kenapa ucapan mereka sama, dikarenakan hati mereka sama. Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Berkata orang-orang yang tidak beriman, duhai kiranya Allah subhanahu wa ta'ala langsung berbicara kepada kami. Kemudian kata Allah, kadzalik, Demikianlah qala alladzina min qablihim mithla qaulihim. Orang-orang kafir sebelum mereka juga mengatakan seperti apa yang mereka katakan. Perhatikan di sini, kadzalika qala alladzina min qablihim, demikianlah berkata orang-orang sebelum mereka, mithla qaulihim, yang mereka katakan persis dan sama dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir ini. Kemudian Allah sebutkan sebabnya, kenapa produk yang dihasilkan mereka sama, ucapan perbuatannya sama, tasyabahat qulubuhum, dikarenakan hati mereka sama, hati mereka mirip. Ini diantara sebab yang menjadikan ucapan dan perbuatan seorang sama, dikarenakan hati mereka sama. Di dalam agama ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan standar penilaian adalah pada hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Ada dua penggalan hadis yang kita akan bahas pada hari ini insyaallah taala. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Dari penggalan hadis ini ada dua makna yang kita bisa petik. Innamal a'malu binniyat di sini dalam ilmu balaghah namanya al-hasr. Al-hasr itu definisinya itsbatul hukm fil madhkur wa nafyuhu amma siwa. Adalah menetapkan hukum pada yang disebutkan dan menafikan hukum dari yang tidak disebutkan. Kita coba pahami. Innamal a'malu binniyat. Di sini yang disebutkan hukumnya setiap amalan pasti ada niatnya. Maka tidak ada amalan yang tidak ada niatnya. Tidak ada amalan yang tidak ada niatnya. Kecuali yang dilakukan orang yang sedang mengigau dalam tidurnya atau orang yang gila. Ini saja. Adapun manusia normal ketika melakukan apapun maka pasti ada niatnya. Sehingga apabila ada orang yang mencuri, kemudian ia tertangkap, setelah dijatuhkan vonis hukuman kepadanya, dia mengatakan, "Saya tidak ada niatan." Maka ini tidak diterima. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Yang namanya amalan itu pasti ada niatnya. Ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua, innamal a'malu binniyat. Amalan itu ternilai hanya dikarenakan niatnya saja. Dan ini sebagian ulama menjadikan sebagai taukid dari yang kedua atau taukid dari yang kedua. Yang kedua adalah wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia, setiap hamba akan mendapatkan balasan dari amalannya sesuai yang ia niatkan. Sesuai yang ia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Tidak ada amalan melainkan pasti ada niatnya. Di sini menunjukkan bahwasanya apabila kita melakukan sesuatu pasti sudah ada niatnya. Sekarang misalnya kita datang ke masjid untuk melakukan salatul asr atau salat apapun, tapi kita coba batasi dengan salatul asr. Tiba-tiba kita bertakbir. Karena imam sudah bertakbir, kita bertakbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ternyata kita lupa untuk menta'yin, menyebutkan secara khusus bahwasanya kita sedang salatul asr. Kita ulangi. Ada kasus kita datang untuk melakukan salatul asr. Atau mungkin seorang wanita salat asar di rumahnya. Dia baru teringat belum menta'yin. Dia sudah melakukan takbiratul ihram Allahu Akbar. Tapi ternyata tadi sebelum bertakbiratul ihram, dia lupa untuk mengkhususkan bahwasanya di dalam hatinya dia sedang salatul asar. Apa yang harus dia lakukan? Di madhab Hanbali, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, ada namanya i'tibar fardiyatil waqt. Kalau memang dia sudah keluar dari masjid, keluar dari rumahnya, berwudu, berjalan menuju ke masjid, dan tidak ada niat kecuali hanya untuk melakukan salat asar, dan ketika sampai di masjid dia langsung bertakbir tanpa menta'yin, mengkhususkan di dalam hatinya bahwasanya dia akan melakukan salatul asar, maka di sini berlaku padanya niat fardiyatil waqt, maka dia tidak perlu mengulangi salatnya. Tapi kalau seandainya dia tidak kondisinya dia sedang dari pasar, kemudian dia sholat sendirian, apalagi di masjid misalnya dia terlambat dari jamaah, dan dia tidak terbetik sama sekali dari pasar untuk berjalan ke masjid sholat asar, hanya kebetulan dia lewat dan ingin sholat, maka di sini hendaknya dia mencoba taharri, mencari yang paling tepat dari niatnya, apakah dia benar-benar berniat terbetik sedikit, walaupun sedikit, untuk salat asar atau tidak. Berbeda dengan orang yang sudah datang dari rumahnya, tidak ada niatan lain kecuali hanya untuk salat asar. Kalau seandainya dia lupa untuk menta'yin ketika takbiratul ihram, maka ini telah tercukupi dengan niat fardiyatul waqt. Baik. Innamal a'malu binniyat wa innama likullin mri'in ma nawa. Setiap muslim hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Besarnya amalan atau besarnya pahala amalan yang didapatkan seorang hamba dari hamba yang lain, ini akan berbeda-beda. Walaupun sholat yang dia lakukan sama, ibadah yang dia lakukan sama, tapi pahala antara seorang dengan orang yang lain akan berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hajj, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Sesungguhnya tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging dari hewan yang kalian sembelih pada hari raya kurban. Yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan yang ada di dalam hati kalian. Ketakwaan yang ada di dalam hati kalian, dan ketakwaan ini tidaklah tumbuh melainkan dari keimanan. Dan keimanan antara seorang hamba dengan hamba yang lain bertingkat-tingkat, sebagaimana kata Hafidz Al-Hakami dalam Manzumah Sulamil Wusul, wa ahluhu fihi ala tafaduli hal anta kal amlaki aw kar rusuli. Dan kaum muslimin di dalam keimanan, derajat mereka bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi bisa sampai kepada derajat para rasul, ada yang sampai kepada derajat malaikat, ada yang berkurang keimanannya dikarenakan dosa yang dia lakukan, ada yang bahkan bisa mengeluarkan dirinya dari keimanan, seperti orang yang murtad misalnya. Maka madarul amal, yang menjadi pusat penilaian di dalam amalan seorang hamba, adalah apa yang ada di dalam hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang hari kiamat kelak di surat At-Tariq, yauma tubilas sarair, di hari tatkala apa yang ada di dalam hati ini dibuka, ditampakkan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, أجمعت الأمة على أن أحكام الدنيا على أن أحكام الدنيا على الظواهر وأحكام الآخرة على البواطن. Kata Nawawi rahimahullah, kaum muslimin sudah sepakat, ijma', bahwasanya hukum yang menjadi patokan hukum yang berkaitan dengan perkara duniawiyah adalah perkara yang zahir, secara lahiriah. Adapun yang di dalam hati, ini kita tidak dituntut selama masih hidup di dunia ini. Sebagaimana hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, ketika ia berhasil menangkap seorang kafir ketika perang, lalu Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma ingin menebas, membunuh orang ini. Tatkala Usama bin Zaid ingin membunuh orang ini, Dia mengucapkan la ilaha illallah. Orang kafir ini yang sebelumnya kafir, dia mengucapkan la ilaha illallah, yang menunjukkan dia telah berpindah dari agama kafir menjadi agama Islam. Tapi Usama bin Zaid memiliki takwil sendiri, memiliki alasan sendiri, sehingga ia pun menebas leher orang ini, meninggal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sampai kepadanya berita Usama bin Zaid membunuh seorang yang tadinya kafir, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi Usama tetap membunuhnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Wahai Usama, apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Terus diulang-ulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kata Usama bin Zaid, laitani hina dzak lam akun muslim. Duhai kiranya ketika itu saya belum masuk Islam, karena Rasulullah begitu marah. Apa jawaban Usama bin Zaid ketika ditanya, wahai Usama, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, ya Rasulullah, innama qalaha firaran minal qatl. Ya Rasulullah, au minas sayf. Orang ini dia tidak mengucapkan la ilaha illallah melainkan hanya untuk menghindar dari tebasan pedang. Coba lihat, ini alasan Usama bin Zaid. Kalau dari kronologi terjadinya peristiwa ini, mungkin orang akan bisa membenarkan ucapan Usama bin Zaid, karena tidak ada pilihan lagi bagi orang ini untuk selamat dari pedang melainkan mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga Usama bin Zaid dengan ijtihadnya, dengan takwilnya mengatakan, innama qalaha firaran minas sayf. Ya Rasulullah, orang ini mengatakan la ilaha illallah semata-mata hanya untuk selamat dari pedang. Apa kata Rasulullah? Asyaqaqta qalbahu? Apakah engkau sudah membuka hatinya sehingga melihat apa yang ada di dalam hatinya? Di sini menunjukkan bahwasanya yang menjadi patokan barometer di dalam mengukur atau menghukumi manusia selama di dunia ini adalah semuanya berkaitan dengan hukmul zahir, hukum yang zahir. Adapun yang ada di dalam batinnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau seandainya dia mukrah, seorang yang dia dipaksa. Kecuali kalau seandainya dia sedang dipaksa. Karena kalau dipaksa, maka ini menjadi mani', penghalang seseorang untuk tidak divonis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nahl, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hukum kekafiran ini berlaku kepada orang-orang yang memang mereka terang-terangan mengucapkan kami kafir. Apabila ada orang yang mengucapkan ini dikarenakan terpaksa dan di dalam hatinya tetap tenang dengan keimanan, maka mereka ini tidak divonis seperti vonis kepada orang kafir. Seperti misalnya sebentar lagi kita sedang puasa. Seperti saudara-saudara kita misalnya di negara lain, negara kafir yang tertindas. Apabila mereka ini dipaksa untuk makan dan minum, maka mereka makan dan minum. Di sini haddud darura, batasan paksaan adalah ketika mereka tidak melaksanakan itu bisa menghilangkan jiwa mereka. Jadi bukan dikit-dikit dipaksa. Tapi benar-benar mengancam keselamatan mereka. Kalau seandainya mereka dipaksa dan mereka makan, maka tidak membatalkan puasa mereka. Sebagaimana orang yang lupa, apabila dia makan kemudian teringat dan dia segera menghentikan makan dan minumnya, maka ini juga puasanya tidak mengapa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala aw syariba nasiyan falyutimma shaumahu fa innama at'amahu wa saqahu Allah. Barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan lupa, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena yang memberi makan dan memberi minum semata-mata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang berkaitan dengan hukum akhirah, maka ini berkaitan dengan atau tempat penilaiannya adalah apa yang ada di dalam hati. Allah berfirman, "Yauma tubalas sarair." Di hari tatkala apa yang ada di dalam hati, yang tersembunyi di dalam hati, semuanya ditampakkan. Nas'alullah salam wal afiyah. Baik. Penilaian di dalam Islam semuanya kembali kepada hati ini. Baik itu yang berkaitan dengan amalan lisan, amalan anggota tubuh, ataupun yang berkaitan juga dengan i'tiqad, keyakinan yang memang berada di dalam hati ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seorang hamba berdasarkan apa yang ada di dalam hatinya, sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Anfal, "Ya ayuhan nabi, qul liman fi aydikum minal asra, in ya'lamillahu fi qulubikum khaira, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum, wallahu ghafurur rahim." Wahai nabi, katakan kepada tahanan-tahanan yang berada di bawah kekuasaan kalian, kalau seandainya Allah mengetahui kebaikan berada di dalam hati kalian, artinya di dalam hati kalian ada kebaikan, maka Allah akan berikan kepada kalian lebih baik dibanding apa yang telah dirampas, diambil dari kalian dari peperangan. Di sini kata Allah, "In ya'lamillah ma fi qulu in ya'lamillahu fi qulubikum khaira." Kalau seandainya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian berupa kebaikan, "Yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum." Allah akan berikan kebaikan jauh lebih dari apa yang diambil dari kalian. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alasan pembalasan mereka atau dasar pembalasan mereka dengan kebaikan yang ada di dalam hati mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tatkala menjelaskan balasan kepada orang-orang yang jujur di dalam keimanannya dan balasan terhadap orang yang dusta dalam keimanannya, Allah berfirman di awal surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, "Ahasib an-nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Kata Allah, Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka bahwasanya mereka setelah mengatakan kami telah beriman lalu ditinggalkan begitu saja tanpa diuji? Tidak demikian kata Allah. Perhatikan ayat ini. "Ahasib an-nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia menyangka mereka hanya akan mengatakan amanna, ucapan kami telah beriman, ini adalah perbuatan yang zahir. Wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji, dan ujian ini yang akan menyingkap apa yang ada di dalam hati mereka. Ujian ini apa yang akan menyingkap apa yang ada di dalam hati mereka. Kemudian kata Allah, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim." Sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Orang-orang yang sebelum mereka. Dengan ujian ini, "Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Dengan ujian ini, Allah akan mengetahui siapa yang jujur di dalam keimanannya dan siapa yang dusta di dalam mengucapkan kami beriman. Perhatikan di sini. Kata Allah, "Walaqad fatanna." Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, yaitu orang-orang yang sebelum yang mengatakan kami telah beriman. Ujian yang datang dari Allah berupa dua hal. Keduanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr. ujian yang diberikan oleh Allah berupa dua hal. Disebutkan di dalam surat Al-Fajr, juga disebutkan di dalam surat Al-A'raf dan di banyak surat lainnya. Kita akan sebutkan di dalam surat Al-Fajr. Allah berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Seorang manusia idza mabtalahu rabbuhu, apabila diuji, perhatikan di sini lafadznya ibtala, apabila ia diuji oleh Rabbnya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu fa na'amahu wa akramahu fa yaqulu rabbi akraman. Ujiannya berupa dilapangkan rezekinya. Ini bentuk ujian yang pertama. Bahwasanya ujian yang pertama adalah ujian dengan dilapangkannya harta seseorang. Seorang ini, manusia yang sedang diuji ini, dengan kelapangan harta dan rezeki, dia mengatakan, Rabbi akraman, Allah telah memuliakanku. Perhatikan di sini ada dua penilaian. Ada penilaian dari Allah, ada penilaian dari hamba. Sang hamba ini menilai dengan melihat nikmat, bahwasanya kalau rezekinya sudah dilapangkan, maka Allah sedang memuliakannya. Tapi kata Allah nanti setelah itu, kalla. Bukan di situ patokan atau landasan penilaian. Ujian yang kedua, wa amma idza mabtalah. Adapun manusia ini tatkala diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqah, kemudian Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Lalu dia mengatakan, menilai bahwasanya Allah telah menghinakanku. Coba lihat, manusia ini menjadikan penilaiannya berdasarkan kelapangan harta, kesehatan yang ada pada tubuhnya, kebahagiaan berupa keturunan dan istri yang ia dapatkan di dunia ini. Tapi kata Allah, kalla. Bukan itu yang menjadi patokan. Tapi yang menjadi patokan adalah tatkala seorang diberikan harta, dia bersyukur. Tatkala harta, tatkala rezekinya disempitkan, dia bersabar. Kita kembali kepada surat Al-Ankabut tadi. Surat Al-Fajr ini hanya menjelaskan dua jenis ujian. Bahwasanya ujian itu bukan kalau seandainya seorang sedang sakit atau seorang sedang lapang rezekinya. Bahkan ujian yang paling susah yang dilewati oleh seorang hamba adalah dilapangkannya seorang, yang disebut dengan istidraj, penangguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Sungguh kami telah utus kepada umat-umat sebelum engkau wahai Muhammad para rasul, dan kami uji mereka berupa kesenangan dan kesusahan. Tujuannya agar mereka tadarru', tunduk dan kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarru'u walakin qasat qulubuhum fazayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Duhai kiranya kalau mereka ini tatkala datang ujian dari kami, baik itu berupa nikmat maupun kesusahan, mereka tunduk dan kembali bertobat kepada Allah, maka itu bagus bagi mereka, baik bagi mereka. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka telah keras. Wazayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan telah memperindah amalan jelek menjadi baik dan amalan baik menjadi jelek, dan syaitan telah menghiasi amalan mereka. Kemudian kata Allah, falaula idza ja'ahum ba'suna tadarru'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dzukiru bih. Tatkala mereka melupakan apa yang telah rasul-rasul mereka ingatkan mereka, Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Tatkala mereka lupa akan peringatan Allah, maka Allah bukakan bagi mereka segala sesuatu. Subhanallah, ini ujiannya. Rezeki itu Allah bukakan untuk mereka dengan seterbuka-terbukanya. Tapi apa kata Allah? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai. Hatta idza farihu, sampai tatkala mereka mulai senang dan lupa, akhadnahum baghtah, maka kami pun mengazab mereka dalam satu waktu. Kami pun mengazab mereka dalam satu waktu. Dan ini benar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflit. Sesungguhnya Allah itu terus memberi penangguhan bagi orang yang zalim. Diberi penangguhan agar dia ingin bertobat ataukah untuk bertambah kesesatannya. Tapi kalau seandainya Allah mengazabnya, Allah tidak akan meninggalkannya sama sekali. Maka hendaknya kita mengenali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bahwasanya semuanya adalah ujian. Harta yang dilapangkan, istri dan anak yang menemani kita dalam kehidupan ini, semuanya adalah ujian. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya istri, sesungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian adalah ujian bagi kalian. Kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut. Kata Allah, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji, memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Baik itu ujian berupa nikmat ataupun ujian berupa kesusahan. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibiin. Dengan ujian ini Allah mengetahui siapa yang jujur di dalam hatinya tatkala dia mengatakan kami telah beriman, dan siapa yang dusta di dalam hatinya ketika dia mengatakan kami beriman. Di sini ada lafaz fala ya'lamanna Allah. Dengan ujian ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Apakah sebelumnya Allah belum mengetahui? Tidak demikian. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala ada namanya ilm azali dan ilm yang mutajaddid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berbicara, sejak tidak ada yang mendahuluinya, Allah Subhanahu wa taala sudah disifati dengan berbicara. Dan ketika Allah hendak mewahyukan kepada nabi kita, ia berbicara kepada Jibril alaihi salam. Dan Allah juga berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf dan di surat An-Nisa, wa kallama Allahu Musa taklima. Demikian pula sifat Allah, sifat bahwasanya Allah Maha mengetahui, sifat ilmu, ada namanya ilmu azali, yaitu Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Allah telah mengetahuinya. Ada ilmu yang ketika sesuatu itu baru terjadi, tadi Allah sudah mengetahuinya, dan Allah di situ memiliki ilmu yang bertujuan untuk membalas hamba-hambanya. Di sini disebutkan Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ilmul jaza, artinya ilmu yang dengannya Allah membalas apa yang telah dilakukan hamba-hambanya. Kita ulangi, ini harus dipahami ya. Ini mendekati jam 12, ini namanya qailulah, waktu untuk tidur siang. Apalagi ada di depan yang bercerita, masya Allah. Tapi pembahasannya berat. Agar tidak datang syubhat, karena hari-hari ini sering kita dengar syubhat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus jelaskan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang namanya azali. Sifat azali. Apa itu sifat azali? Artinya Allah telah ada dan tidak pernah didahului ketidakberadaan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ilm azali, artinya ilmu yang tidak didahului oleh kejahilan. Dipahami ini? Ilmu yang tidak didahului oleh kejahilan. Ini ketika kita berbicara tentang sifat Allah, kita harus keluar dari dimensi manusia. Artinya kita tidak boleh membandingkan dengan manusia. Tapi dialah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang belum terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, kalau seandainya terjadi, di mana terjadinya, kapan terjadinya, seperti apa terjadinya, Allah mengetahui. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Apa saja yang bisa disebut sesuatu, maka ilmu Allah meliputinya. Kita ulangi. Di dalam surat Al-Ankabut, kata Allah, dengan ujian, فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dengan ujian ini, Allah mengetahui siapa yang jujur dalam mengucapkan dia beriman, dan siapa yang dusta di dalam mengucapkan dia beriman. Apakah sebelumnya Allah tidak mengetahui? Allah tahu. Allah tahu dengan ilmu azali. Artinya ilmu yang tidak pernah didahului oleh kejahilan. Ini sudah ada sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Sudah, Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Kemudian ada namanya ilmu yang mutajaddid. Ilmu yang Allah lakukan. Ilmu yang Allah tetapkan ketika itu. Tujuannya adalah untuk membalas hamba-hambanya. Ini disebut dengan ilmu al-jaza. Ilmu yang dengannya Allah membalas. Artinya dengannya Allah menampakkan orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Allah membalas mereka. Dan Allah menampakkan siapa yang dusta di dalam keimanannya. Ujian ini letaknya adalah apa yang ada di dalam hati. Tujuannya adalah untuk menguji apa yang ada di dalam hati seseorang. Karena terkadang seorang hamba merasa kuat di dalam menghadapi ujian. Ketika hartanya sedang lapang, masya Allah, dia sholat, rajin sholatnya, menjaga jamaah di masjid bagi laki-laki, puasanya rajin, zakatnya rajin, haji, umrah rutin dia lakukan. Ini ketika sedang lapang. Tapi ketika sedang sempit, dia lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang dia ibadahi ketika dia kaya juga itu adalah Allah yang ia ibadahi ketika dia sedang miskin. Ada sebagian hamba yang dia juga ketika masih miskin zuhud, masya Allah, menjaga ibadahnya, tidak tergiur dengan glamor kehidupan dunia. Tapi ternyata hanya dikarenakan kesempatan untuk mendapatkan dunia belum datang. Ketika miskin, sholat lima waktu dijaga, masya Allah, dan seterusnya. Ternyata dikarenakan dia tidak ada kegiatan lain, tidak ada harta untuk safar ke sini ke situ ke negeri maksiat, tapi ketika Allah bukakan pintu dunia, maka hilang sudah keimanannya. Maka orang seperti ini keimanannya hanya ketika dia sedang lapang saja, dan inilah orang-orang yang dusta. Orang-orang yang dusta. Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bi." Ada sebagian manusia yang apabila dia ditimpa musibah, apabila ia diberikan kelapangan harta, maka hatinya tenang. Masya Allah, dia orang yang beriman. فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. Namun apabila dia ditimpa musibah, apakah itu kemiskinan atau sakit, lalu dia pun berbalik keimanannya. Berbalik keimanannya. Maka di sini jelas bahwasanya kita ketahui yang namanya penilaian di dalam Islam, dan Allah subhanahu wa ta'ala menilai keimanan atau menilai seorang hamba bukan pada semata-mata amalan zahirnya, tapi pada amalan batinnya. Kenapa? Karena ada sebagian manusia yang melakukan amalan secara zahir, tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan mereka. dan amalan yang mereka lakukan tidak ternilai. Sebagaimana yang Allah kisahkan tentang orang-orang munafiqun. Allah berfirman di surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, tapi tipuan mereka itu kembali kepada diri-diri mereka sendiri. Apabila mereka ini, orang-orang munafik, hendak melakukan salat, jadi Allah sebutkan mereka salat, tapi salat yang dilakukan dikarenakan motivasi dalam hati yang ada kejelekan di dalam hatinya. Akhirnya salat yang mereka lakukan dengan bermalas-malasan. Kenapa itu? Yura'unan nas. Salat yang mereka lakukan semata-mata dikarenakan mereka ingin dilihat oleh manusia. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Maka di sini bagaimana seorang muslim mengetahui bahwasanya yang perlu kita perbaiki dari kehidupan kita ini, setelah kita mencoba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam amal-amal yang zahir, tata cara salat beliau, kemudian tata cara ibadah beliau yang lainnya kita ikuti, maka jangan lupa untuk kita meluruskan, senantiasa menjaga hati ini. Senantiasa menjaga hati ini. Karena yang namanya hati, ini berbolak-balik. Hati berbolak-balik. Disebut al-qalb. Al-qalb dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang inqalaba yanqalibu, artinya berbolak-balik. Al-qalb ini harus senantiasa dijaga agar tidak berbalik kepada sesuatu yang jelek. Seorang salaf mengatakan, Ibnul Mubarak rahimahullah, kata beliau, ma 'alajtu syai'an ashadd 'alayya min niyyati. Tidak ada satupun yang aku berusaha untuk memperbaikinya yang lebih susah bagiku dari memperbaiki yang namanya niat yang ada di dalam hati ini. Niat yang ada di dalam hati. Maka di sini kita akan mempelajari apa sebenarnya yang ada di dalam hati ini dan apa yang dilahirkan oleh hati ini. Hati menghasilkan dua hal. Ada namanya qaulul qalb, ada namanya fi'lul qalb. Ada namanya ucapan hati, ada namanya perbuatan hati. Ucapan hati ini niat. Ucapan hati adalah niat. Adapun perbuatan hati ini seperti membenci, senang, tawakal, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ini semuanya perbuatan hati. Ucapan hati, niat, ini harus semata-mata apabila seorang hamba melakukan amalan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala saja. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Mereka itu tidaklah diperintah melainkan hanya untuk mengikhlaskan niat-niat mereka semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, dalam keadaan mereka semua hunafa, bersih dari noda-noda kesyirikan. Ini qaulul qalb, ucapan hati. Sehingga kalau misalnya ada orang ingin salat lalu dia membaca usalli, ini ucapan hati atau ucapan bibir? Ucapan bibir. Maka dia bukan niat. Ini namanya lafaz. Ini namanya lafaz. Adapun niat adalah ucapan hati. Kalau seorang mengucapkannya dengan bibir, maka itu bukan niat. Itu bukan niat. Kemudian yang berikutnya, tapi dalam bahasa Indonesia, ikhlas, niat ini ada sedikit mengalami pergeseran. makna. Walaupun tidak semuanya. Kalau seorang memberi pemberian kepada seseorang, apa dia katakan? Saya ikhlas. Padahal maksudnya saya rela. Iya. Benar, ikhlas secara apa namanya? Bahasa. Saya ikhlas artinya tidak ada tendensi di dalam memberikannya. Tidak ada tendensi di dalam memberikan hal tersebut. Nah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang salat, artinya dia tidak mengharapkan dengan salat tersebut pujian manusia ataupun ingin dilihat atau ingin didengar manusia. Demikian pula ketika bersedekah, seorang ketika bersedekah ada syarat harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membatalkan sedekah ini adalah tidak ikhlasnya seseorang. Bagaimana seseorang dikatakan tidak ikhlas di dalam menjaga ucapan hati ini? Pada sedekah kata Allah, seorang merusak sedekahnya dengan dua hal. Seorang merusak sedekahnya dengan dua hal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah yang telah kalian lakukan. Seseorang bersedekah misalnya pada hari Sabtu kemarin. Sekarang hari Ahad. Melakukan amalan ini lebih mudah dibanding menjaga amalan itu sendiri agar pahalanya tidak batal. Khususnya dalam bersedekah. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah yang telah kalian lakukan dengan dua hal. Yang pertama, al-man. Al-man ini, seseorang ketika bersedekah, kemudian dia menceritakan sedekahnya tadi dengan tujuan agar orang memujinya. Agar orang memujinya. Bahwasanya dia telah berjasa kepada si fulan, dia telah seperti ini dan seperti itu. Yang kedua, al-adha. Wahai orang-orang beriman, jangan pula kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan al-adha. Apa itu al-adha? Seseorang telah bersedekah kemarin, kemudian hari ini dia menceritakan, saya telah bersedekah kepada si fulan dengan tujuan untuk menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Kalau yang tadi agar orang memuji dia, kalau yang ini agar apa namanya? Membuat atau menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Dua hal ini membatalkan pahala seseorang. Kata Allah, famatsaluhu kamatsali shafwan. Permisalan orang yang bersedekah dengan tidak ikhlas ini, tidak menjaga hatinya ini, kata Allah, permisalannya seperti sebuah batu licin. Ada batu yang sangat licin, kemudian di atasnya ditaruh debu. Lalu datang hujan, fa'asawabahu wabil fatarakahu salda. Debu yang ada di atas batu licin diterpa oleh hujan, apa yang terjadi? Debu ini bagaikan pahalanya. Kemudian hujan tadi bagaikan apa yang telah dia ucapkan berupa ingin dipuji atau ingin menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Kata Allah, fatarakahu salda. Maka hujan ini membuat batu yang tadi di atasnya ada debu menjadi bersih, tak tersisa satupun dari debu yang tadi ada di atasnya. Menunjukkan seseorang yang melakukan dua hal ini, apabila dia dalam bersedekah tapi terdapat padanya dua hal ini, maka tidak akan tersisa sedikitpun dari pahala sedekahnya. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Makanya seseorang ketika beramal, hendaknya dia berusaha menjaga amalannya lebih dibanding ketika hanya melakukan amalan tersebut. Ketika melakukan amalan tersebut. Ini qaulul qalb, ucapan hati, yaitu niat. Dan niat ini harus bersih. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi pahala bagi seorang hamba berdasarkan niatnya. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab tadi, wa innama likullin mri'in ma nawa. Setiap orang itu hanya akan mendapatkan ganjaran dan balasan sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Sehingga kata sebagian salaf, rubba amalin saghirin tukabbiruh niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruh niyah. Terkadang ada amalan besar, tapi amalan besar ini menjadi kecil pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niatnya, niat orang yang melakukannya. Tapi ada terkadang amalan yang kecil tapi menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niat pelakunya. Kita akan berikan contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan selainnya, kata beliau, "Inna fil madinati ikhwanakum." Ketika beliau sedang safar untuk berperang bersama sahabat-sahabatnya, kata beliau, "Inna fil madinati ikhwanakum." Di kota Madinah ada mereka yang tidak ikut berperang. Tidak ikut berperang, mereka hanya duduk di Madinah. Akan tetapi kata beliau, "Masirtum masiratan wa la qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr." Tapi mereka ini berada di kota Madinah, tidaklah kalian melewati, menempuh sebuah perjalanan, dan tidak pula kalian melewati sebuah lembah, melainkan mereka akan bersama kalian mendapatkan pahala. Subhanallah. Mereka hanya duduk di kota Madinah. Yang ini capek mereka melewati perjalanan, menempuh sebuah jarak dan melewati lembah, tentunya tidak mudah. Apalagi zaman dahulu, di jazirah Arab lagi, yang panas terik mataharinya bisa mencapai 50 derajat. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang di kota Madinah ini akan mendapatkan pahala sebagaimana yang kalian dapatkan. Kemudian kata Rasulullah, niat mereka jujur, habasahumul udzur. Tidak ada yang membuat mereka, tidak ada yang menghalangi mereka untuk mengikuti kalian, menempuh perjalanan, melewati lembah dalam rangka berjihad, melainkan dikarenakan mereka terhalangi oleh uzur. Tapi niat mereka, dengan kejujuran mereka, mereka mendapatkan pahala yang besar ini. Maka hari ini sebelum memasuki bulan Ramadhan, ada hal yang lebih penting yang kita perbaiki sebelum memasuki bulan Ramadhan ini. Bahwasanya bulan Ramadhan jangan hanya disambut dengan pakaian yang indah, suasana yang kita ciptakan yang kondusif, masya Allah, tempat ibadah yang sejuk, ataupun sarana-sarana yang lainnya. Jangan lupa bahwasanya yang menjadi standar penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada di dalam hati seorang. Disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang kisah seorang wanita Israiliyah, seorang wanita dari Ahlul Kitab, Baghiyah, seorang pezina, seorang pelacur. Suatu ketika dia melewati padang pasir, tempat yang sangat kering, dan di situ ada sumur, dan di sampingnya ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Anjing bukan binatang yang dimuliakan di dalam Islam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an lahunna bitarab." Tentang anjing, begitu hinahnya anjing ini, bahkan najisnya disebut najasatun mughalladhah. Najis berat. Kalau anjing ini minum, menjulurkan lidahnya di dalam bejana kalian, maka hendaknya dia mencuci bejana tersebut sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan menggunakan tanah. Ini derajat anjing dalam Islam. Tapi wanita pelacur ini yang melihat anjing yang menjulurkan lidahnya kehausan dan melihat di situ ada sumur, ia pun masuk ke dalam sumur. Lalu dengan sepatunya ia mengisi air, naik ke luar sumur, naik ke atas sumur, lalu memberi minum si anjing. Akhirnya faghafarallahu laha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Dosa yang dia lakukan adalah dosa besar, tapi ada hati, ada kebaikan di dalam hati seorang wanita ini, dan sehingga kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah kita juga akan mendapatkan pahala dengan berbuat baik kepada binatang, kepada hewan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli dhati kabidin ratbatin ajrun. Kepada siapapun kita berbuat baik, selama dia memiliki jiwa, maka seorang akan mendapatkan pahala akan hal tersebut. Inilah niat. Ini niat. Bahkan kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, niat ini adalah yang utama, sedangkan amalan perbuatan adalah yang lahir atau cabang dari niat ini. Apabila niatnya baik, maka amalan yang muncul juga akan baik. Tapi kalau niatnya jelek, maka amalan yang muncul juga akan jelek. Dan kita sudah sebutkan tadi bagaimana orang-orang kafir, ucapan mereka bisa sama dikarenakan niat mereka juga yang sama. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ. Berkata orang-orang yang tidak beriman, duhai kiranya Allah langsung berbicara kepada kita, demikianlah ucapan orang-orang sebelum mereka sama persis dengan ucapan yang mereka ucapkan. Kenapa? Tashabahat qulubuhum. Ucapan mereka bisa sama, amalan mereka bisa sama, dikarenakan hati mereka juga sama. Tinggal setengah jam. Baik, kita coba ringkas. Intinya di sini saya ingin pahamkan dan saya ingin tekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menilai amalan seorang hamba adalah dari niatnya. Sebagaimana kita memperbaiki rukun-rukun yang ada di dalam salat, rukun-rukun yang ada di dalam puasa atau hal-hal yang harus dijaga dalam puasa, dalam zakat, dalam haji, maka hendaknya kita juga menjaga niat yang merupakan ruh dari setiap amalan. Kemudian yang berikutnya, apa yang terjadi dengan hati apabila seorang hamba telah melakukan maksiat, dan bagaimana cara dia membersihkan hatinya? Ini akan menjadi pembahasan kita berikutnya, dan dengan inilah kita mencoba mempersiapkan hati kita di dalam menyambut Ramadan. Apa yang harus kita lakukan di dalam menyambut Ramadan terhadap hati kita? Selama 11 bulan kita hidup pada tahun 1439 Hijriah ini, tentu saja tidak sedikit hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah kita lakukan. Dan ketahuilah bahwasanya tidaklah seorang melakukan satu maksiat melainkan di dalam hatinya akan dititikkan satu titik hitam. Sebagaimana dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radu al-fitan 'ala al-qulubi kal-hasir 'udan 'udan." Fitnah, maksiat, syahwat ini ditawarkan, diperlihatkan kepada hati manusia seperti anyaman tikar. Pernah lihat anyaman tikar? Sedikit demi sedikit anyaman tersebut dari satu lembar daun, daun kelapa misalnya, dianyam dari satu menjadi dua lembar, tiga dan seterusnya, hingga akhirnya anyaman tikar tersebut menjadi lebar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah, ujian syahwat, maksiat ini ditawarkan kepada hati seperti ini, satu demi satu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatan sauda atau nuktatun sauda. Maka hati mana saja yang ketika ditawarkan maksiat dan syahwat ini dia menerimanya, artinya menyambutnya dan melakukannya, sallallahu alaihi wasallam al-afiyah, nukita fihi nuktatun sawida. Maka akan dititikkan pada hatinya satu titik hitam. Inilah ibarat satu daun tadi. Satu daun di dalam hatinya, satu titik. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Dan hati mana saja yang mengingkari maksiat yang ditawarkan kepadanya, maka akan dititikkan pada hatinya titik putih. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yasira ila qalbayn. Sampai hati manusia itu menjadi dua jenis hati. Hati yang pertama aswad mirbat kalkuzil mujakhih. Hati yang hitam bagaikan belakang atau pantat panci. Panci biasanya kalau dibalik sangat hitam. Kalkuzil mujakhiyah. Kalau sudah hitam seperti ini, karena tadi satu titik demi satu titik, lama-lama menjadi bukit. Artinya satu anyaman tadi, satu daun demi satu daun, menjadi lebar. Begitu juga hati manusia dititikkan setiap hari, wal'iyadu billah, bahkan ada yang setiap jam, setiap menit, setiap detik, dititikkan titik hitam, penuh dengan titik hitam, sehingga menjadi ran. Ran yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, akan tetapi hati mereka telah terkunci, telah ada ran di dalam hatinya, dikarenakan apa yang telah mereka kerjakan. Hati yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang sangat hitam. Mirbat. Kayak belakang panci. Kalkuzil mujakhiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah hitam seperti itu, maka dia ibarat gelas yang dibalik. Ada gelas, kemudian dibalik. Lalu dituangkan air di atasnya. Apakah gelas itu akan menampung air? Tidak. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala hati yang hitam ini sudah seperti gelas yang dibalik, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar wal 'iyadu billah. Sehingga kalau hatinya sudah dibalik, dia tidak akan lagi mengenal mana yang ma'ruf sehingga dia kerjakan, dan dia tidak pula mengenal mana yang munkar sehingga dia tinggalkan. Sehingga dia tidak bisa bedakan mana maksiat, mana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menilai orang-orang yang beriman, yang melakukan salat, yang bersedekah, qala inna haula'i ladhalun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladhalun. Apabila mereka melihat orang yang beribadah, salat, mereka mengolok-olok, mencela, mencibir. Apabila mereka pulang kepada keluarga-keluarga mereka, mereka dengan senang seraya meremehkan orang-orang yang beriman ini. Lalu mereka mengatakan orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang sesat. Subhanallah. Coba lihat bagaimana Allah mengunci hati mereka, dikarenakan ada ron, yaitu titik-titik yang sudah saling menutupi sehingga meliputi semua hatinya, yang akhirnya menjadi seperti gelas yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak bisa mengenali mana yang ma'ruf sehingga dia kerjakan, dan dia tidak bisa mengenali mana yang munkar sehingga dia tinggalkan. Ini hati yang pertama. Hati yang kedua, wal akhar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abyad kas-safa la tadurruhu al-fitnah ma damatis samawati wal ard. Hati yang kedua adalah hati yang setiap ada tawaran fitnah, tawaran maksiat, tawaran syahwat, dia menolaknya dengan mengatakan inni akhafullah. Dia menolaknya dikarenakan semata-mata karena takut karena Allah Subhanahu wa taala. Hati seperti ini dititikkan padanya titik putih. Setiap kali dia mengingkari ada titik putih, titik putih, titik putih, hingga menjadi kas-safa. Putih, sangat putih, seperti susu yang disaring, disaring, disaring, disaring dan paling putih. Wa asalin musaffa. Artinya musaffa itu sesuatu yang disuling, disuling, disuling hingga hasil akhirnya itulah yang namanya musaffa dari tasfiya. Sangat putih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadurruhul fitnah. Hati seperti ini fitnah tidak akan membahayakannya. Syahwat dan maksiat tidak akan bisa menggoyangkannya. Madamati samawati wal ard, selama-lamanya. Lafaz madamati samawati wal ard ini ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya selama-lamanya. Allah sebutkan di surat Yunus atau Hud di antaranya, khalidina fiha madamati samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid. Intinya hati manusia akan menjadi dua hati ini. Tapi kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, di antara dua hati ini ada hati yang pertengahan. Di antaranya ada satu hati. Hati ini tidak hitam, sangat hitam seperti panci dan menjadi seperti gelas yang terbalik, tapi tidak juga menjadi putih seperti susu. Dia berada di pertengahan antara hati yang mayit, hati yang hitam tadi disebut hati yang mati, kemudian hati yang putih tadi disebut hati yang hidup, ada di tengahnya yang disebut dengan qalbun mariyad, hati yang sakit. Hati yang sakit ini kadang datang maksiat, dia masih melakukannya, kemudian dia teringat bahwasanya itu maksiat. Ada ketaatan, dia lakukan, kemudian datang lagi maksiat, dia pun bertobat kembali. Dan ini dikarenakan ada al-ba'is, ada pendorong di dalam hati. Kalau tadi hati hidup, hati yang mati, dan hati yang sakit, ini adalah hasil. Hasil yang terjadi pada hati di dalam membendung fitnah atau maksiat. Adapun jenis hati sendiri, ada tiga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi perhatikan, kita harus bedakan dan kita akan jelaskan. Hati yang kita sebutkan tadi, hati hitam atau hati yang mati, ini adalah hasil dari hati yang tidak berhasil di dalam membendung ujian, fitnah, syahwat atau maksiat. Hati yang kedua, hati yang hidup, yang merupakan hasil dari keberhasilan hati tatkala membendung syahwat. Kemudian hati yang di tengahnya adalah hati yang sakit, yang terkadang berhasil, yang terkadang dia terkalahkan oleh maksiat. Ini namanya jenis hati berdasarkan hasilnya di dalam membendung maksiat. Tapi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ada hati yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di dalam diri manusia. Yang pertama namanya qalbun mutmain. Yang kedua, qalbun ammaratun atau ammarun bisu. Yang ketiga, qalbun lawwam. Yang Allah berikan ungkapan dengan an-nafs. Jiwa manusia itu ada tiga. Yang pertama, jiwa yang dia tenang dengan keimanan. Dan inilah jiwa seorang mukmin yang sejati. Setiap kali ada maksiat, dia langsung menolaknya. Dia langsung menolaknya. Sehingga hatinya menjadi hati yang hidup, hati yang putih. Ada jiwa yang ammaratun bisu. Dan ini semua ada pada diri manusia. Tiga jiwa ini ada pada diri manusia. Yang jiwa ini terus menerus menyeru kepada maksiat. Allah berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu. Di dalam surat Yusuf, sesungguhnya jiwa manusia itu terus menerus menyeru kepada maksiat, kepada kejelekan. Tapi ada jiwa manusia yang di tengah-tengah, yaitu lawwamah, jiwa yang mencela. Mencela apa? Kata Ibn Al-Qayyim, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jiwa lawwamah ini terkadang menjadi baik, terkadang menjadi buruk. Terkadang seseorang melakukan maksiat, lalu dia mendapati jiwanya seolah-olah mencela dirinya dikarenakan melakukan maksiat. Ini adalah yang lahir dari jiwa lawwamah. Tapi ada terkadang seorang setelah berinfak, seolah-olah ada di dalam jiwanya berbisik, hartamu sudah berkurang, kenapa engkau berinfak? Ini juga dikarenakan jiwa lawamah. Jiwa lawamah. Maka tiga ini. Adapun yang kita sebutkan qalbun hayy, qalbun mayyit, dan qalbun marid, ini adalah hasil dari perjuangan hati di dalam membendung fitnah yang ditawarkan kepadanya. Selama 11 bulan ini kita tidak bisa menjaga diri kita aman dari yang namanya fitnah. Dan kita juga tidak pesimis bahwasanya hati kita sudah menjadi hati yang mati. Karena kita masih beriman walillahil hamd, kita masih mengenali yang ma'ruf, kita masih mengenali yang munkar. Tapi kita tidak juga mengklaim bahwa hati kita sudah menjadi hati yang suci, hati yang hidup yang tidak akan membahayakan fitnah kepadanya. Buktinya, setiap ada tawaran maksiat yang diberikan kepada kita, masih saja jiwa ini terjatuh kepada maksiat. Sehingga hati kebanyakan kita semua adalah berada di antara hati yang hidup dan hati yang mati, yaitu hati yang sakit. Lalu bagaimana mengobati hati yang sedang sakit ini? Dalam rangka menyambut bulan Ramadan, sehingga setiap ada yang ma'ruf langsung kita kerjakan, dan setiap ada yang munkar langsung kita tinggalkan. Jawabannya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain dari hadis ini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hati yang dititikkan padanya titik hitam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza astaghfar wa dzakara Allah suqila qalbuh." Apabila hati yang ditawarkan maksiat ini, yang ditawarkan kepadanya syahwat dan maksiat, lalu dia beristighfar kepada Allah, baik itu setelah melakukannya, kemudian dia beristighfar, suqila qalbuh, maka artinya, maka titik hitam tadi dihapus dan hatinya kembali bersih. Maka tidak ada senjata bagi kita untuk kembali menjadikan hati kita menjadi hati yang bersih, yang putih seperti susu, melainkan seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut bulan Ramadan ini, agar kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu faedah yang disebutkan Syekh bin Uthaymin rahimahullah. Terkadang seseorang melewati momen-momen yang besar dalam hidupnya. Misalnya seorang, beliau memberikan contoh seorang hakim, seorang qadhi. Ketika dia ingin memutuskan suatu perkara, hendaknya dia banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wastaghfirillaha innallaha kana wastaghfirillaha innallaha kana tawwabar rahima yastaghfunaka wala tujadil 'anil ladina yakhtanuna anfusahum. Baik, kata Nabi sallallahu, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takul lil kha'inina khasima wastaghfirillah." Ini subhanallah. Ini sisi pendalilan yang sangat bagus yang dijelaskan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Wahai Muhammad, kami telah turunkan kepada engkau Al-Quran dengan benar, dengan hak. Litahkuma bainan nasi bima arakallah. Yang dengannya engkau menghukumi atau berhukum di tengah-tengah manusia dengan apa yang Allah berikan ilmu kepadamu. Di sini kata Allah, litahkum. Agar engkau bisa menghukum manusia dengan Al-Quran ini. Wala takul lil kha'inina khasima, dan janganlah engkau berdebat dengan orang-orang yang suka berkhianat. Wastaghfirillah. dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah, dikarenakan istighfar ini yang akan membukakan hal-hal yang tadinya terhalangi atau tertutup dari ilmu seorang hamba. Maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita yang sudah berada di akhir bulan Syaban ini dan sebentar lagi akan menyambut bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan banyak sekali amalan yang bisa dikerjakan, yang disebut dengan al-ma'ruf. Dan masih ada saja kejelekan dan keburukan yang ditawarkan di bulan Ramadan ini, dan ini yang disebut dengan al-munkar. Maka hendaknya kita senantiasa menjaga hati kita untuk terus bersih, agar kita bisa mengenal mana yang ma'ruf sehingga kita kerjakan, dan kita bisa mengenal mana yang munkar sehingga kita tinggalkan. Maka ini yang pertama yang dilakukan oleh seorang muslim di dalam menyambut bulan Ramadan, di dalam mempersiapkan hatinya dalam menyambut bulan Ramadan, adalah dengan mengetahui apa penyakit hati, kemudian dia mengobati hati tersebut. Penyakit hati yang kita sudah sebutkan yang paling berat terhadap agama seorang muslim adalah yang berkaitan dengan hidup atau matinya hati tersebut. Dan kita sudah jelaskan, dan obatnya adalah seorang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu istighfar, satu titik akan dihapuskan. Satu istighfar, satu titik akan dihapuskan. Sehingga kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Inna kunna lana'uddu istighfar an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlis akthar min 100 marrah." Dahulu kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu majlis, dan kami menghitung istighfar beliau dalam satu majlis lebih dari 100 kali. Ini subhanallah. Benar-benar perintah Allah, istighfar ini adalah perintah yang pertama diberikan kepada manusia terbaik. Allah berfirman, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbik." Astaghfir. Wahai Muhammad, apabila telah datang Al-Fath, Fathu Makkah, dan pertolongan dari Allah, maka bertasbihlah, ucapkan subhanallah, kemudian Allah tutup dengan di akhirnya wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan mohonlah istighfar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sejak diturunkannya ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan untuk membaca pada sujud dan ruku' beliau subhanakallahumma wa bihamdik astaghfirullah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik astaghfirullah, subhanakallahumma bihamdik astaghfirullah. Ini tidak pernah, kata Aisyah radhiyallahu anha, ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak subhanakallahumma bihamdik allahumma ighfirli, afwan, subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli, subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak diturunkannya surat An-Nasr, surat An-Nasr. Maka ini yang pertama dilakukan oleh seorang muslim. Setelah itu, ini kita sedang berbicara tentang menjaga hati, mempersiapkan hati dalam menyambut bulan Ramadan. Setelah dia menjaga atau membersihkan hatinya dengan istighfar ini, hendaknya dia berusaha menciptakan suasana kondusif di dalam hatinya dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada suasana kondusif yang tercipta dalam hati melainkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina amanu وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ." Ketahuilah, tidak ada yang bisa menenangkan hati seorang manusia, menjaga hati untuk senantiasa kondusif di dalam melakukan ketaatan, melainkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang muslim memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menyambut bulan Ramadan ini, sehingga tercipta suasana kondusif di dalam hatinya. Apa makna suasana kondusif di sini? Karena kalau kita lihat, seorang itu melakukan kegiatan di dalam kehidupan sehari-harinya sesuai apa suasana hatinya. Sesuai suasana hatinya. Bahkan tatkala seorang diajak untuk berlibur, kalau suasana hatinya sedang tidak senang, maka dia tidak akan ikut. Tapi kalau suasana hatinya sedang senang, maka apapun mungkin diajak, dia mau. Misalnya ada suasana hati seorang tidak senang, kemudian ada seorang berbicara bukan kejelekan, hanya dikarenakan suasana hatinya tidak senang, ini bisa memicu amarahnya. Dikarenakan apa? Suasana hatinya yang tidak kondusif. Maka demikian pula suasana hati yang kondusif, yang seorang hamba mencoba menciptakan di dalam hatinya, maka tatkala masuk bulan Ramadan, ketaatan apapun, perbuatan ma'ruf apapun, akan berusaha dia lakukan, dikarenakan perasaan senang dan suasana yang kondusif di dalam hatinya. Maka hendaknya kita ciptakan suasana kondusif ini di dalam hati kita dengan menjaga ketenangan hati, dan tidaklah hati manusia bisa tenang kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ini poin yang kedua di dalam mempersiapkan hati dalam menyambut Ramadan. Yang pertama tadi, membersihkan hati dari titik-titik hitam dengan beristighfar. Yang kedua, menjaga suasana kondusif dalam hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan banyak membaca Al-Qur'an. Allahu musta'an. Adalah dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran ini akan melembutkan hati seseorang. Akan melembutkan hati seseorang. Bahkan melembutkan semua ucapan dan tingkah lakunya. Subhanallah. Kita akan jelaskan insyaAllah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala untuk hal ini, dalilnya adalah firman Allah di surat Az-Zumar. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Ini ayat sangat agung dalam Al-Qur'an. Kalau kita ingin mengetahui kenapa hati kita keras, kenapa tingkah laku kita keras, kenapa perangai seseorang itu keras, maka hendaknya dia timbang dengan ayat Al-Qur'an ini di surat Az-Zumar. Coba lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang yang sangat keras, seorang yang sangat keras, saking kerasnya bahkan di hari beliau ingin masuk Islam, sebelumnya beliau ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dengan menghunus pedangnya, tujuannya untuk mencari Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang yang keras, hingga akhirnya datang ke rumah saudari beliau yang sudah masuk Islam, membaca surat Taha, hingga akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Mendatangi rumah Hamzah yang ketika itu di dalamnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Umar menyerahkan diri untuk masuk Islam. Saking kerasnya Umar ini, ketika berhijrah ke Madinah, kaum muslimin berhijrah dengan sembunyi-sembunyi, harus melewati jalur laut. Tapi Umar bin Khattab malah menantang orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang ingin menjadikan istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, silakan cegat jalan saya menuju ke kota Madinah. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ketika masuk Islam, orang yang paling rajin menangis. orang yang paling rajin menangis. Bahkan menjadi orang yang paling zuhud. Ketika dia menjadi Amirul Mukminin, khalifah, dan pada tangan beliau ini futuhat, apa namanya, pembukaan-pembukaan negeri kafir menjadi negeri kaum muslimin. As-sarimul munki 'alal kuffari wal musi'ul futuhi fil amsari, kata Hafidz Al-Hakami. Beliau inilah yang membuka negara-negara kafir dan menjadikannya negara Islam. Artinya kaum muslimin melakukan pembukaan terhadap negara-negara kafir menjadi negara Islam. Ini pada zamannya Umar bin Khattab. Suatu ketika utusan Raja Persia mendatangi Umar, diutus oleh Raja Persia mencari Umar, mencari di mana istana Umar bin Khattab. Karena dalam image manusia ketika itu, musuh-musuh Islam, Umar ini seorang yang masya Allah gagah, memiliki istana yang besar, prajurit yang banyak, dengan senjata yang lengkap. Dicari, lalu bertanya di mana yang namanya Umar bin Khattab. Ditunjukkan, ternyata ketika itu sedang tidur di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang tidur di Masjid Nabawi. Ketika itu Masjid Nabawi bukan seperti Masjid Al-Muhajirin wal Ansar, masya Allah, dengan karpetnya yang sangat indah, beralaskan tanah. Hingga akhirnya dia pun tersentuh dengan melihat Umar bin Khattab yang namanya terkenal di seluruh dunia. Padahal ketika itu tidak ada media sosial untuk share apa yang dilakukan Umar, atau Umar selfie untuk men-share, la haula wala quwata illa billah, tidak ada. Tapi berita kaum muslimin tersebar sampai ke Andalus, sampai ke semua negeri, sampai di berbagai negeri yang sebelumnya kafir menjadi negeri muslim. Sampai Persia, Iran tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin yang ketika itu bersama Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifahnya. Sampai akhirnya seorang penyair menyebutkan kisah tentang utusan Kisra ini, utusan Raja Persia ini melihat Umar. Wara'a sahib Kisra an ra'a Umaran utlan bainar ra'iyyati wa huwa ra'iha. Hingga akhirnya di akhir bait, aminta lamma aqamta al-'adla bainahum fanimta nauman qariril 'aini haniha. Ila akhirih, menunjukkan bahwasanya kita tidak terjemahkan syairnya, sudah waktunya hampir habis. Di sini menunjukkan bahwasanya siapa yang ingin memperbaiki perangainya, memperbaiki sikap tingkah lakunya, menjaga hatinya untuk menjadi hati yang lembut, hendaknya dia banyak-banyak membaca Al-Quran, memahami maknanya, mengamalkan konsekuensinya. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Bisa dilihat di surat Az-Zumar ayat berapa yang sudah dapat? Ayo 23 di surat Az-Zumar ayat ke-23. Silakan dilihat bagi yang ingin mempelajari, memahami apa namanya kandungan isi dalam ayat tersebut. Allah berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa, yang mirip ayat-ayatnya dan berulang-ulang. Orang-orang yang beriman mendengarkan ayat tersebut, hati mereka gemetar, kulit-kulit mereka gemetar, dan hati mereka menjadi lembut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang merasakan kekerasan di dalam hatinya, ucapannya kasar, tingkah lakunya kaku, maka hendaknya dia bersegera membaca Al-Qur'an, melihat apa yang ada dalam Al-Qur'an, sehingga akhlaknya bisa menjadi akhlak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah puji dalam surat Al-Qalam. wa innaka la'ala khuluqin 'azhim, wahai Muhammad, sungguh engkau berada, benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam sahih Bukhari, kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akhlak yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka tiga hal ini yang hanya bisa kita bahas mempersiapkan hati di dalam menyambut bulan Ramadan. Yang pertama tadi, menjaga agar bersih dari titik-titik hitam dikarenakan maksiat. Kemudian yang kedua, menjadikan suasana hati kondusif di dalam mengamalkan amalan atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, menjaga hati kita lembut, menjaga perangai kita menjadi perangai sebagaimana yang Allah janjikan, yang Allah sebutkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak membaca Al-Qur'an. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekeliruan, kesalahan, kurang tepat dalam pengucapan, wallahu alam, itu semata-mata hanya dari kekeliruan dan kekurangan saya, dan saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada admin Insta, atau bisa mendatangi saya setelah salat zuhur atau dimanapun kita bertemu. Insyaallah kalau kita mampu menjawabnya kita akan jawab, kalau tidak kita akan berikan kepada ustaz yang lebih mumpuni dalam menjawabnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.